السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita pada penjelasan dari Risalah Al-Usul As-Sittah, 6 prinsip utama di dalam agama ini. Dan selanjutnya kita akan membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala tentang penjelasan perkataan al-muallif, yaitu perkataan beliau ar-rahimahullahu taala, wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billahi, dan penjelasan lawannya dari tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi kita masih membahas pada prinsip yang pertama, yaitu ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarika lah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sekutu baginya. وَبَيَانُ ضِدِّهِ الَّذِي هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ, dan menjelaskan lawannya, yaitu menyekutukan Allah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ضِدُّ التَّوْحِيدِ, lawan daripada tauhid, yaitu adalah asyirku billahi azza wa jalla, menyekutukan Allah azza wa jalla. Fattauhidu, makna tauhid adalah huwa ifradullahi bil ibadati, mengesakan Allah dalam hal peribadahan, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wasyirku, dan kesyirikan pengertiannya adalah huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wa jalla. Ya, jadi pengertian kesyirikan huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati, memalingkan salah satu dari macam-macam ibadah, li ghairillahi azza wa jalla, untuk selain Allah azza wa jalla. Kadzabhi, seperti menyembelih, wan nadri, dan nadar, ini semuanya adalah ibadah. Waddu'ai, dan doa. Wal istighatsati, dan istighatsah. Ini semua adalah ibadah, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ila akhiri anwa'il ibadati. Ya, dan macam-macam. Masih banyak lagi macam-macam ibadah. Hadza huwa syirku, inilah kesyirikan. Wasyirkul maqsudu huna, dan syirik atau kesyirikan yang dimaksudkan di dalam perkataan Asy-Syaikh Al-Mu'allif, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan kesyirikan di sini adalah wasyirku fil uluhiyati, yaitu kesyirikan dalam uluhiyah, yaitu dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma syirku fil rububiyati, adapun kesyirikan dalam hal rububiyah, fahadha ghairu mawjudin fil ghalib, ini biasanya tidak ada. Ya, bukan berarti Asy-Syaikh menafikan sama sekali bahwa syirik dalam rububiyah tidak ada. Biasanya tidak ada. Fal umamu kulluha, maka umat-umat seluruhnya, muqirratun bitauhidir rububiyyati idtiraran. Umat-umat seluruhnya, mereka menetapkan tauhid rububiyah idtiraran. Artinya secara pasti. Mau tidak mau. Karena termasuk yang dia termasuk fitrah yang ditanamkan ke dalam hati manusia, itu tauhid rububiyah. Lam yajhaduhu illa man tadhahara bil inkari. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang yang ya menampakkan pengingkaran, artinya dia menampakkan pada luar, pada zahirnya bahwa dia mengingkari. Ma'annahu ya'tarifu bihi fil batini, padahal dia mengakui tauhid rububiyah di dalam batinnya, di dalam hatinya. Li'anna al-iqrar bihi daruriyun, karena menetapkan rububiyah, mengakui rububiyah itu adalah seperkara daruri yang tidak bisa dia hindari, mau tidak mau. Fal jami'u, maka seluruh maka seluruhnya ya'rifu, mengetahui anna hadzal khalqa, bahwa seluruh ciptaan ini, wa hadzal kauna, dan apa yang ada ini, la budda lahu min khaliqin, ya harus memiliki pencipta. Wa hadzal khalqu alladhi, dan ciptaan ini ya yang alladhi yasiru, yang berlaku, yang berjalan, la budda lahu min mudabbirin, harus ada yang mengaturnya. Laisa mawjudan bimujarradis sadafati, tidaklah sesuatu yang ada ini, dia ada dengan kebetulan. Au mawjudan min nafsihi, atau dia menjadi ada dengan sendirinya, tidak mungkin, pasti ada yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, surat At-Tur ayat 35-36. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka yang diciptakan dari tidak ada, am humul khaliquna, ataukah mereka yang mencipta, pasti mereka yang dicipta. Am khalaqus samawati wal ardo, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, tapi mereka tidak yakin. Artinya, mereka tidak ciptakan langit dan bumi, pasti ada penciptanya. Tapi mereka tidak mau yakin, tidak mau tunduk, tidak mau taat beribadah kepada pencipta langit dan bumi tersebut. Nah, ini enggak bisa dihindari ini. Fal iqraru bi tauhidir rububiyyati, maka menetapkan tauhid rububiyah itu adalah daruriyun, sesuatu yang daruri, wa fitriyun, dan fitrah, artinya enggak bisa tidak. Lakinnahu la yakfi, tetapi tidak cukup tauhid rububiyah. Lam yakfi al musyrikina iqraruhum bihi, tidak cukup orang-orang musyrik menetapkan tauhid rububiyah, tidak cukup bagi mereka menetapkan tauhid rububiyah. Kama fil Qur'ani, sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Fal Qur'anu sharihun fi hadha. Al-Qur'an tegas menjelaskan hal ini jelas. Wala in sa'altahum, kalau kau tanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, madza yujibun, apa yang mereka jawab? Yujibuna, mereka menjawab, Allahu, Allah yang menciptakan mereka. Ai, maksudnya atau maknanya adalah Allahu huwallazi khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Ini saya mereka akan menjawab, kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka menjawab Allah yang menciptakan kami. Hadza tauhidur rububiyyati, ini adalah tauhid rububiyyah. Fal matlubu, sedangkan yang diminta atau yang dituntut atau yang harus dilakukan adalah wa tauhidul uluhiyyati, adalah tauhid uluhiyah. Hadza alladhi hasala fihi an-niza', inilah tauhid uluhiyah, inilah hasala fihi an-niza', yang terjadi perselisihan, wal khilafu wal khisamu, ya, terjadi perselisihan, silang pendapat atau silang sengketa, pertikaian, bainar rusuli, di antara para utusan, wal umami, dan umat-umat. Wa bainad du'ati ila Allahi, dan di antara para pendakwah, penyeru kepada Allah, wa bainan nasi, dan di antara manusia. Hadza huwa alladhi fihi al-khusumat. Ini tauhid uluhiyah, inilah yang terjadi perselisihan, permusuhan. Bahkan sampai fihi al-qital, terjadi peperangan. Sebagaimana antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik Quraisy, sebagaimana antara kaum muslimin dengan Rom, Romawi, yang mereka adalah Nasara, bahkan termasuk juga antara kaum muslimin dengan al-Yahud. Wa fihi ma yata'allaqu bidzalika min al-wala'i wal bara'i wa ghairi dzalika, dan juga ada terkait dengan tauhid uluhiyah, yaitu keharusan berloyalitas dan berlepas diri. Wajib berloyal kepada orang-orang yang bertauhid dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa ghairi dzalika, dan konsekuensi-konsekuensi lain yang terkait dengan tauhid al-uluhiyah. وكون أكثر القرآن, perkataan الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى, وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة, dan kebanyakan Al-Quran menjelaskan prinsip ini, yaitu tauhid, dan menjelaskan syirik, min wujuhin syatta, dari berbagai macam jalurnya atau dari berbagai macam cara, dengan berbagai macam cara. Jadi Al-Quran atau kebanyakan Al-Quran telah menjelaskan, kebanyakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran telah menjelaskan prinsip ini dengan berbagai macam cara, dengan perkataan bikalamin yafhamuhu abladul ammati, yang difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Jadi penjelasan tentang tauhid dan syirik yang dijelaskan oleh banyak di dalam ayat Al-Quran, dijelaskan oleh banyak ayat Al-Quran dengan cara, metode yang berbeda-beda, baik dengan bentuk perintah misalnya, dan larangan. Jadi penjelasan terhadap tauhid dan syirik ini dengan berbagai macam cara yang jelas, misalnya perintah, larangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tushriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan selain Allah, sedikit pun jangan. Nah, penjelasan Al-Quran di dalam masalah tauhid dan syirik ini jelas sekali. Sampai-sampai difahami oleh orang awam yang paling awam sekalipun. Berkata Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan terhadap perkataan Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Allahu Jalla wa'ala yaqul, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan selain Allah sedikit pun. Ini surat An-Nisa ayat ke-36. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hal hadza kalamun ghamidun? Apakah ini perkataan rumit? Apakah ini perkataan yang rumit? Al-awam yafhamunahu, orang awam mengetahuinya, orang memahaminya. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan selain Allah sedikit pun. Yafhamuna min hadhihi al-amra bil ibadati. Mereka orang awam memahami dari ayat ini perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, wan nahya 'anil syirki, dan larangan berbuat kesyirikan. Walau annahum lam yata'allamu, walaupun mereka tidak belajar, ya'rifuna hadha min lughatihim, mereka memahami hal ini dari bahasa mereka, maksudnya orang Arab ya, orang awam, orang Arab. Ya, mereka memahami hal ini dari bahasa mereka. Hadhi ayatun wahidah. Ini baru satu ayat. Wal Qur'anu mamlu'un min mithli hadha, dan Al-Qur'an dipenuhi dengan yang semisal ini, artinya semisal penjelasan ini, Al-Quran penuh dengan penjelasan-penjelasan yang seperti ini tentang tauhid dan syirik. Hadhil ayatu, ayat-ayat ini, yamurruna alaiha, mereka lalui, wa yaqra'unaha, mereka membacanya. Lakin la yufakkiruna fiha, tetapi mereka tidak memikirkannya. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah ya dengan selain Allah sedikit pun. Sedangkan mereka berkata, wahum yaquluna, sedangkan mereka berkata, ya Ali, wahai Ali, ya Husainu, ya Husain, berdoa dengan memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib, dengan memanggil Husain, ya Badawi. Ini adalah salah satu tokoh tarikat ya, Badawi. Ya Tijani, ini juga betul, sama juga salah satu tokoh tarekat Tijaniyah. Ya Abdul Qadir, memanggil Syekh Abdul Qadir. Yasruhuna wa yasihuna, mereka berteriak, mengeraskan suara. Wa yunaduna, dan mereka memanggil-manggil bi'a'la suwatin, dengan suara mereka yang keras, yang keras. Ya fulanu, ya fulan, wahai fulan, wahai fulan. Ya, ya fulan, ya fulan, wa fulan, wahai fulan, wahai fulan, dan fulan. Hada mayyitun. Yang di mana ini yang dia panggil ini orang-orang yang sudah mati. Wa hadzal ladzi yunadi al-mayyita, dan orang yang menyeru atau memanggil orang yang sudah mati ini. Ya, wa yasrahu, dia mengeraskan suaranya. Rubbama annahu yahfadzul Qur'ana. Ya, terkadang dia apa? Hafal Al-Qur'an. Terkadang dia hafal Al-Qur'an. Bil qira'ati sab'i, bahkan hafal Al-Qur'an dengan 7 qira'at, awil ashri, atau 10 qira'at. Wa yujawwiduhu tajwidan munqati'an nadhiri, dan dia ya membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang sangat baik, munqati'an nadhiri, yang tidak ada tandingannya. Ya, tidak ada tandingannya. Yuqimuhu iqamatas sahmi. Dia memperbagus atau menegakkannya sebagaimana menegakkan anak panah. maksudnya membacanya dengan sangat bagus sekali. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu ya'tani bi hurufihi, tetapi dia ya memperhatikan huruf-hurufnya, namun wa yudayyi'u hududahu, tapi dia menyia-nyiakan batasan-batasannya. Baca Al-Quran, tetapi melanggar apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yaqulul Imam Ibn Al-Qayyim, berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Quranu kulluhu fit tauhid. Al-Quran seluruhnya menjelaskan tentang tauhid. Li'annahu, karena itu di dalam Al-Quran, imma amrun bi'ibadatillahi, ya dalam bentuk perintah agar beribadah kepada Allah, wa tarkus syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Jadi yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran tentang tauhid, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan, seperti yang di dalam surat An-Nisa ayat ke-36 tadi. Wa'budullaha, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan selain Allah sedikit pun. Larangan kesyirikan. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid, ada kalanya bentuk penjelasan atau tauhid, penjelasan tauhid adalah dengan menjelaskan pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'i ahli syirki dan penjelasan balasan bagi pelaku kesyirikan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang menyekutukan Allah maka telah Allah haramkan baginya syurga dan tempatnya di neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa imma, dan ada kalanya fi ahkamil halali wal harami, ada kalanya penjelasan tentang tauhid ini terdapat di dalam hukum halal haram. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang halal yang kami telah berikan, kami telah rizkikan kepada kalian, tentu yang halal, yang thayyib. Ya, dan bersyukurlah kalian hanya kepada Allah saja. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian hanya beribadah kepada Allah saja. Jadi ini bicara tentang tauhid, namun terkait dengan hukum halal dan haram. Wa hadhihi min huquqit tauhid, dan ini termasuk bagian daripada hak-hak tauhid terkait dengan hukum halal dan haram, termasuk hak-hak tauhid. Wa imma qisasun, ada kalanya kisah-kisah. Ya, kisah-kisah. Anir rusuli, dari para rasul. Wa umamihim, dan umat mereka. Wa ma hasala bainahum minal khusumati, dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jadi ada kalanya penjelasan tentang tauhid ini terkait dengan kisah-kisah para nabi, para rasul, dan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ya, perselisihan yang terjadi di antara mereka, itu antara para nabi dan para rasul, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah. Dibinasakannya umat-umat terdahulu yang menentang para nabi dan rasul, yang menyekutukan Allah, dan diberikannya pertolongan para nabi dan para rasul. Wa hadza jazaa'ut tauhid wasyirk. Dan ini adalah merupakan balasan tauhid bagi mereka yang bertauhid kepada Allah, wasyirki, dan balasan bagi mereka yang menyekutukan Allah. Itu mereka yang menyekutukan Allah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal Qur'anu, kalau begitu Al-Qur'an kulluhu tauhidun, semuanya berisikan tauhid. Min awwalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhir Al-Qur'an isinya tauhid seluruhnya. Wa ma hadza yaqra'una hadzal Qur'ana. Ya, sedangkan dengan sangat jelasnya bahwa Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir tauhid, mereka membaca Al-Qur'an. Tapi apa? Wa hum muqimuna 'ala syirkil akbari, mereka tetap berada terus menerus pada syirik besar. Wa yaquluna la ilaha illallah, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah, wala ya'lamu wala ya'maluna biha, dan tidak mengamalkan la ilaha illallah. Hum fi wadin, mereka di satu lembah. Wal Qur'an wa la ilaha illallah, Al-Qur'an dan la ilaha illallah, fi wadin akhari, fi wadin akhara, di lembah yang lain. Innama hiya alfadun 'ala al-lisan faqat, tidak lain tidak bukan, ya, orang baca Al-Qur'an, orang baca la ilaha illallah yang dia tetap berbuat kesyirikan, maka ini hanya sekedar lafaz yang ada di lisan saja. Law tas'alu wahidan minhum, kalau seandainya engkau bertanya kepada salah seorang di antara mereka, ma makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah, laqala laka, niscaya dia akan berkata kepadamu, la adri, saya tidak tahu. Ana lam ata'allam, saya tidak belajar atau saya belum belajar. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, idzan anta taqulu la ilaha illallah wa la ta'lamu ma ma'naha. Jadi Anda baca la ilaha illallah dan Anda enggak tahu maknanya. Hal hadza yaliqu bil muslimi, apakah hal ini pantas bagi seorang muslim? Taqulu kalaman, engkau mengucapkan satu perkataan, la ta'rifu ma'nahu, yang engkau tidak mengetahui maknanya, wa la tahtammu bihi, dan engkau tidak memperhatikannya. Au taqulu, atau engkau mengatakan, sami'tu an-nasa, aku mendengar manusia, yaquluna syai'an, mengatakan sesuatu, faqultuhu, maka aku mengatakannya juga. Mithlama yaqulul munafiqu fil qabri idza su'ila, seperti orang munafik ketika di kubur ditanya, ya, dia mengatakan, yaqulu, dia berkata, orang munafik itu berkata, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, ya aku katakan juga. Mujarradu muhakatin, hanya sekedar menirukan saja. Muhakah itu menirukan. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Dan perumpamaan orang-orang kafir yaitu seperti orang yang apa, berteriak dengan suara yang tidak terdengar, yang kecuali hanya sekedar teriakan dan panggilan aja. Ada orang teriak, suaranya nggak kedengaran, cuman artinya suara tidak terdengar, nggak jelas ini, kecuali hanya ada suara seperti memanggil saja. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ya, mereka tuli, ya, bisu, mereka buta dan tidak berakal. Syabbahahumullahu bil bahaim, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka dengan hewan-hewan, allati la tasma'u sautar ra'i, yang tidak mendengar suara penggembala, ya. Wa tasma'u, artinya dia mendengar suara gembala hanya seperti suara teriakan, dia enggak paham. Ya wa tasma'ul huda'a, yang mendengar suara teriakan. Wa tamshi 'ala sawti ar-ra'i, dan berjalan sesuai dengan arahan suara penggembala, tapi wa hiya la tafhamu ma'nahu, dia tidak paham maknanya. Seperti penggembala ya, dia berkata dengan perkataan, pokoknya bersuara aja, penggembala itu bersuara aja. Dan maknanya enggak difahami oleh hewan itu. Mereka dengar suara hanya suara saja, tapi tidak mengerti apa makna dari perkataan si penggembala tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang-orang yang mengatakan sesuatu tidak memahami maknanya seperti para hewan-hewan yang digembalakan ketika para penggembalanya berteriak dengan suara tertentu, mereka tidak paham tapi mereka ikuti saja. Tumma, kemudian selanjutnya berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala. Tumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara. Kemudian ketika terjadi kepada kebanyakan umat apa yang terjadi? Artinya ilmu berkurang, ngikut-ikutan saja. Azhara lahumus syaitanul ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin wa taqsiri fi huquqihim. Nah ini. Ketika terjadi pada kebanyakan umat apa yang terjadi? Ya berupa berkurangnya ilmu, lalu kemudian mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi kaum, baca Al-Qur'an hanya untuk mengambil keberkahannya saja, bukan untuk memahami isi kandungannya, apalagi mengamalkan. Bahkan juga mengkhatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dengan mengambil dan berharap keberkahan saja. Itu yang dimaksud, diantara yang dimaksud terjadi pada kebanyakan umat, apa yang terjadi? Maka syaitan pun azhara lahumus syaitan. Syaitan menampakkan pada mereka al-ikhlas, bahwa keikhlasan itu ditampakkan dalam bentuk fi surati tanaqqusis salihin, dalam bentuk menghina dan merendahkan orang-orang saleh, wa taqsiri fi huquqihim, dan ditampakkan oleh syaitan melanggar hak mereka. Jadi ketika menyebar kebodohan, maka syaitan menampakkan bahwa tauhid, oleh syaitan ditampakkan bahwa bertauhid itu justru malah tidak menghormati orang saleh. Nah, seperti yang terjadi pada saat ini, pada zaman ini, orang yang berdoanya kepada Allah tidak mau minta kepada orang saleh yang sudah wafat. Apa tuduhannya? Tidak menghormati orang saleh, tidak menghargai orang saleh, tidak memuliakan orang saleh, merendahkan orang saleh. Ya. Sebaliknya, wa azhara, dan syaitan menampakkan lahum, bagi mereka asyirka billahi, menyekutukan Allah, ditampakkan oleh syaitan fi surati mahabbatis salihina wa atba'ihim, ditampakkan oleh syaitan dalam bentuk mencintai orang saleh dan pengikut-pengikut orang saleh. Jadi syaitan membuat rancu, membuat samar orang yang berdoanya hanya kepada Allah, tidak mau meminta kepada orang saleh yang sudah wafat, dituduh tidak menghormati orang saleh. Orang yang berbuat kesyirikan, meminta kepada selain Allah, meminta kepada kubur-kubur orang saleh, meminta kepada orang saleh yang sudah wafat, ditampakkan oleh syaitan bahwa itu adalah kecintaan kepada orang saleh tersebut. Yang tauhid menjadi buruk, tercela di mata manusia, yang kesyirikan malah justru menjadi sesuatu yang terpuji. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, "Idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tad'ul makhluqin, jangan kalian berdoa kepada makhluk. Wa la tastaghitsu bihim, jangan beristighatsah kepada makhluk. Ud'ullaha, berdoalah kalian hanya kepada Allah, wastaghitsu billahi, dan mohonlah pertolongan, itu istighatsah hanya kepada Allah, was'alullaha, dan memintalah hanya kepada Allah." tawajjahu ilallahi, dan menghadaplah kalian hanya kepada Allah. La tatawajjahu ilal quburi, jangan kalian menghadap kepada kubur. Wal amwati, dan orang-orang yang sudah mati. Yaquluna, mereka pun berkata, anta tantaqisul awliya, engkau mencela para wali. Haula'il awliya'u qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimahum wa nahtifa bi asma'ihim. Mereka para wali ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kita. Kita harus menghormatinya, memuliakannya, menghormatinya, dan berdoa dengan menyebut nama mereka. Ya hadza qadruhum, ini berarti memuliakan mereka. Fa anta tantaqisuhum, nah engkau, sedangkan engkau malah merendahkan mereka. Wala ta'tarifu bi fadlihim, dan engkau tidak mengakui keutamaan mereka. Hakadha, seperti ini yaquluna, mereka mengatakan, li du'ati tauhid, kepada penyeru tauhid. Ya, kepada penyeru tauhid. Enggak menghormati orang saleh. Dan ini kenyataan terjadi. Ketika kita berusaha menyeru agar tidak beribadah hanya kepada Allah, tempat ibadah itu di masjid-masjid, wa annal masajida lillah, ya, masjid-masjid milik Allah, maka fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa bersama dengan Allah selain Allah. Jangan beribadah di kubur-kubur wali orang saleh. Wah, ini enggak menghormatin wali. Tidak memuliakan wali, tidak menghormati orang saleh, tidak mencintai orang saleh, langsung dituduh seperti itu. Fa naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, nahnu nuhibbus salihin, kita mencintai orang-orang saleh. Wa nuhibbu awliya Allah, kita mencintai wali-wali Allah. Wa nuwalihim, dan kita loyal kepada mereka. Wa nujilluhum, dan menghormati mereka, memuliakan. Wa nahtarimuhum, dan menghormati mereka, mengagungkan dan memuliakan mereka. Walakin la nu'tihi syai'an min haqqir rabbi subhanahu wa ta'ala, tetapi kita tidak boleh memberikan sedikit pun dari hak rububiyah, hak rabb kepada dia, ya, kepada mereka subhanahu wa ta'ala. Wala nu'tihim syai'an min al-ibadati, dan kita tidak boleh juga memberikan salah satu bentuk ibadah kepada mereka. Li'annaha laysat haqqan lahum, karena jelas ini bukan hak mereka, bukan. Wahum la yardawna bihada, dan mereka tidak ridha akan hal ini. Wala yardawna bi'annahum yudha'auna ma'allahi, dan mereka tidak ridha juga mereka diseru, ya, bersama dengan Allah. Artinya disembah bersama dengan Allah. Wa yustaghasu bihim, dan diistighasah, beristighasah kepada mereka. Fi syada'idi, dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang berat. Mereka pun enggak ridha. Nah, jadi ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, bahwa tauhid dikesankan oleh mereka tidak mencintai orang saleh, membenci orang saleh, tidak memuliakan para wali-wali, dan seterusnya. Hum yaqulun, mereka juga berkata, inna istighatsatahum bis-salihin wa istinjadahum bihim i'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum. Mereka berkata bahwa beristighatsah kepada orang saleh yang sudah wafat, minta keselamatan kepada mereka, adalah merupakan pengakuan terhadap keutamaan mereka. Wa ijlalul lahum, dan pengagungan mereka. Jadi mereka menganggap bahwa ya justru ketika kita berdoanya kepada Allah lewat mereka, ya, melalui mereka, ini adalah pengagungan kepada mereka. Wa hadza ma zayyana lahum asyaitanu, ini adalah sesuatu yang dihiasi oleh syaitan. Wal muradu bisyaitani, yang dimaksud dengan syaitan adalah syaitanul jinni wa syaitanul insi, ya, bisa berupa jin dari kalangan bisa berupa syaitan dari kalangan jin, dan bisa berupa syaitan dari kalangan manusia. Ulama'u dhalali syayatinul insi, ya, para ulama yang sesat itu adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Yatakallamuna, mereka berbicara. Wayaktubuna, bahkan menulis. Wayu'allifuna, dan membuat karya tulis, karangan, kitab. Fidda'wati ila syirk, yang isinya menyeru pada kesyirikan. Wayaz'umuna, dan mereka mengira anna hadha, bahwa hal ini min ta'zimis salihina, termasuk pengagungan terhadap orang-orang saleh. Wa min al-i'tirafi bi fadlihim, termasuk juga mengakui keutamaan mereka. Jadi kesyirikan dianggap ini pengagungan terhadap orang saleh. Wa min mualatim, dan termasuk juga cinta dan loyal kepada mereka. Wa anna 'adama du'aihim wa 'adama al-istighatsati bihim min al-jafa'i fi haqqihim wa min bu'dihim wa min bughdihim, dan mereka juga mengira bahwa tidak mau berdoa kepada mereka, beristighatsah kepada orang saleh, termasuk mengabaikan hak mereka, termasuk membenci mereka. Ila akhiri ma yaqulun, ya, sampai pada perkataan-perkataan mereka yang lain atau perkataan-perkataan mereka yang selanjutnya, yang lainnya. Hadza mawjudun fi kutubihim, ini ada di dalam kitab-kitab mereka. Jadi Asy-Syaikh katakan rahimahullahu taala, jadi ketika terjadi apa yang terjadi yang seperti kita sudah bahas di dalam kitab penjelasan dari syarah Fadl Islam, ya, syarah atau penjelasan dari kitab Fadl Islam atau risalah Fadl Islam tentang ghurbatul Islam, keterasingan Islam. Ya, mungkin di antara ikhwas kalian yang pernah mengikuti kajian Fadl Islam, ya, bagi yang belum mengikuti, silakan nanti lihat di channel YouTube-nya Urban Syariah yang sudah selesai. Alhamdulillah kita bacakan penjelasan dari Fadl Islam, sudah kita bacakan, ada sekitar 39 pertemuan, ya, dijelaskan tentang ghurbatul Islam, keterasingan Islam. Di antara makna ghurbatul Islam adalah sedikitnya orang yang betul-betul berpegang pada ajaran agama Islam yang murni. Di antara makna ghurbatul Islam adalah banyaknya praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Di orang Islam banyak melakukan praktek yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Ini di antara makna ghurbatul Islam. Di antara makna ghurbatul Islam juga adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, itu malah jadi sesuatu yang diingkari oleh orang. Apa kamu ini? Apa-apa enggak boleh, apa-apa dilarang, apa-apa haram, apa-apa syirik, apa-apa sesat. Ya. Di antara juga makna ghurbatul Islam adalah terjadinya apa, keterbalikan, fakta. Faktanya berbalik. Nah, ini termasuk semuanya ini disebabkan karena intisyarul jahl, menyebarnya kebodohan. Wa raf'ul ilm, ya, wa raf'ul ilm, diangkatnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Sehingga menjadi apa? Muncul keadaan yang terbalik. Yang Rasul sebut dengan sanawatun khadda'at. Tahun-tahun ketertipuan. Yang pendusta dianggap jujur. Ayusaddaq al-kadhib. Yang jujur dianggap pendusta. Wa yukdzaba as-sadiq. Didustakan dia, dianggap pendusta. Wa yu'taman al-kha'in, orang yang berkhianat justru diberi, dikatakan amanah. Ya. Sedangkan yang amanah dituduh apa? Khianat. Yukhawwan wa ayukhawwan al-amin. Orang yang amanah justru dituduh khianat. Nah, sama. Dalam bab tauhid juga sama, muncul keterbalikan. orang yang menyeru agar supaya bertauhid hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, jangan beribadah di kubur walaupun itu kubur orang saleh, jangan meminta kepada orang yang sudah mati walaupun dia nabi, walaupun dia orang saleh, jangan beristighasah kepada orang yang sudah mati walaupun dia nabi, walaupun dia orang saleh. Apa jawabannya? Seperti tadi disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, kamu ini enggak mencintai orang saleh, kalian ini tidak menghormati nabi, kalian ini tidak memuliakan wali-wali Allah. Ya, itu yang dimaksud oleh Syekh rahimahullahu taala sahibul matan ketika terjadi kepada kebanyakan umat ini. Apa yang terjadi? Itu di ghurbatul Islam. Yang dimaksud adalah ghurbatul Islam. Maka terjadilah keterbalikan. Terbalik kondisinya, keadaannya. Yang mengatakan atau yang mengajak kepada tauhid, dia tadi dituduh enggak cinta orang saleh. Justru yang kemudian mengajak kepada kesyirikan, malah justru wah ini orang muliakan orang saleh, mencintai orang saleh, menghormati orang saleh. Nauzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Ini adalah al-aslul awal, yaitu prinsip yang pertama dari 6 prinsip utama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, yaitu tauhidul ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tak ada sekutu baginya, wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan lawannya yaitu tentang kesyirikan, menyekutukan Allah. Jelas, dijelaskan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya di dalam Al-Quran. Tetapi ketika keadaan berubah, yang tadi disebutkan oleh Syekh, bahkan sampai penjelasan tentang hal ini, orang awam pun ngerti, faham. Maka oleh karena itulah, pemeluk agama Islam, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dari kalangan orang terpandang saja, bukan dari kalangan tokoh-tokoh saja. Kalau dari kalangan tokoh, misal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jelas. Atau bahasa kitanya bukan hanya dari kalangan terpelajar saja, bukan. Bahkan sampai yang budak sekalipun faham. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau tadinya budak. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, beliau tadinya juga budak kan, yang kemudian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Para budak pun bisa faham, bisa mengerti. Ya, dengan penjelasan yafhamuhu abladul ammah, yang orang paling awam sekalipun faham. Artinya tentunya dengan bahasa mereka, artinya orang yang mengerti bahasa Arab, dia akan mengerti. Dia akan faham itu. Maka tadi saya contohkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun, sedikit pun jangan. Apakah hal ini tidak difahami oleh mereka? Nah, difahami, faham betul. Ya tadi, tapi ketika terjadi apa yang terjadi yang kita kaitkan tadi dengan penjelasan yang juga Syekh sebutkan dalam kitab Fadl Islam, juga beserta dengan syarahnya, bahwa ketika terjadi keterasingan agama Islam, ghurbatul Islam, yang tadi maknanya kita sudah sebutkan, ya 5 makna, ilmu silang, ilmu hilang, sirna, akhirnya orang yang berpegang kepada ajaran agama Islam yang sebenarnya makin sedikit, praktek keagamaannya justru malah sebaliknya, bertentangan dengan agama Islam, amar ma'ruf nahi mungkar jadi ditentang, ya terlebih lagi nahi mungkar, keadaan pun menjadi apa? Terbalik. Keadaan menjadi terbalik. Orang yang mengajak kepada tauhid dituduh enggak cinta orang saleh. Orang yang meninggalkan kebid'ahan malah justru dituduh dia yang bikin hal baru malahan. Padahal dia ngajak meninggalkan hal baru, tapi justru dia dianggap membawa agama baru. Ini agama baru. Dari dulu kita udah begini. Enggak usah dirubah-rubah, lihat. Kondisi pun terjadi terbalik. Maka ini prinsip yang pertama ini. Tauhid, syirik, jelas, nyata, terang. Maka oleh karena itu, seorang mukmin, seorang muslim, wajib dia belajar untuk bisa membedakan mana at-tauhid, mana asy-syirk. Wajib dia belajar mengenal Allah sehingga dia faham mana tauhid, mana syirik. Itu pun juga dijelaskan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala di dalam kitab atau dalam risalah tiga prinsip dasar al-usul ats-tsalatsah. Al-usul ats-tsalatsah, tiga prinsip dasar. Yang pertama ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatu dinil Islam bil adillati, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Wa ma'rifatu nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah agar kita bertauhid meninggalkan kesyirikan. Mengenal agama Islam agar kita menjalankan agama Islam sesuai dengan dalil dan tuntunan. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Apa yang terjadi hari ini ketika menyeru kepada hal tersebut? Wah, ini pengajian yang mensyirik-syirikan, membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan. Ya, serasa dia paling benar sendiri. Lalu apa, dibawakan ayat, bahkan bawakan ayat untuk menyanggah. Ingat, iblis itu diusir dari surga karena merasa benar sendiri, merasa paling hebat. Tuh, penyakitnya iblis. Sekarang ini orang merasa benar sendiri, semuanya salah, semuanya bid'ah, semuanya syirik, semuanya kafir, cuman dia yang paling benar. Itu bahaya, kata dia. Justru malah itu meniru iblis. Itu akan diusir dari surga. La ilaha illallah. Sanawatun khadda'at. Tahun-tahun penuh ketertipuan. Keadaan menjadi berbalik. Yang mengajak kepada hak justru dianggap batil. Yang mengajak kepada kebatilan justru dianggap hak. Yang mengajak kepada kebid'ahan malah justru dituduh bikin hal baru. Yang menyeru, yang mendakwai agar orang ninggalin bid'ah, justru dituduh malah dia yang bikin bid'ah. Bid'ah baru, katanya. Giliran yang mengerjakan kebid'ahan dan menyeru pada kebid'ahan, wah ini yang bagus, ini yang baik. Diajak meninggalkan ibadah kepada kubur, orang saleh, malah justru dituduh gak cinta sama orang saleh. La ilaha illallah. Jadi ini prinsip yang pertama ini agar supaya dipegang. Agar supaya dipegang. Agar supaya juga dipelajari, jelas, terang, mana tauhid, mana syirik. Penjelasan terhadap tauhid dan syirik jelas, terang. Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan. Rasulullah s.a.w. telah jelaskan. Sebagaimana kita sudah sebutkan apa yang Rasulullah s.a.w. sabdakan. Aku tinggalkan kalian di atas penjelasan jalan yang terang. Jalan yang terang, penjelasan yang jelas. Yang malamnya seperti siang. Sehingga tidaklah tergelincir menuju pada keburukan setelah jelas ini, melainkan orang itu betul-betul binasa. Tetapi juga sebagaimana ketika kita kaitkan dengan hadisnya sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna kunna fi jahiliyatin," dulu kami dalam keadaan jahiliyah. Lalu kemudian Allah menyembah berhala dan seterusnya. Lalu kemudian Allah datang membawa kebaikan kepada kami, yaitu Islam, tauhid, sunnah. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Rasul jawab, ya, akan datang keburukan. Lalu apakah setelahnya lagi ada kebaikan lagi? Ada kebaikan lagi. Tapi apa? Fihi dakhan. Ada asapnya, artinya tidak terlihat lagi dengan jelas kebaikan ini. Lalu ada keburukan lagi yang lebih besar lagi. Ya, fitnah yang membutakan, yang membuat kita nyaris betul-betul tak bisa lagi membedakan mana yang hak dan yang batil. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi ala tauhid wa ala sunnati wa ala al-islam. Ya alhamdulillahi ala al-islam wa tauhid wa sunnah. Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah. Ni'matun azimah. Ni'mat yang begitu besar. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi yang perlu kita juga fahami betul adalah bagaimana keadaan menjadi terbalik. Ya, ini perlu kesabaran. Yang Rasul sebutkan, ini adalah hari-hari penuh kesabaran. Ya, bahwa pada hari-hari ini bersabar pada terkait dengan keadaan sekarang ini. Kalqabdi alal jamr. Seperti menggenggam bara api. Dipegang panas, tapi kalau dilepaskan maka agama kita akan hilang. Na'udzubillah. Ini yang bisa kita bahas ya pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan lanjutan pembahasan al-aslul awal, prinsip pertama, yaitu tauhid dan syirik. Harus dibedakan, harus jelas. Dan Allah telah menjelaskan itu. Tentang tauhid dan syirik, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Maka oleh karena itu, kalau tidak jelas bagi kita, maka kita yang belajar, kita yang menuntut ilmu. Bukan penjelasan dari Allah dan Rasulnya yang tidak jelas, kita yang tidak mengerti, kita yang tidak paham. Maka tadi sampai saya singgung, ada orang baca Al-Quran rajin, di kuburan baca Al-Quran, di kuburan wali, di kuburan orang saleh. Bahkan sebagiannya kalau ditanya di sini jadi lebih khusyuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahu'alam. Ini yang bisa kita kaji, yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya pada pembahasan prinsip yang kedua, al-aslu tsani. Tentu insyaAllah kita membahasnya dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'iznillahi wa aunihi wa taufiqihi. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.